Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja Azanillah Iyakum. Untuk selanjutnya kembali kita akan menyimak kelanjutan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang seperti biasa disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Alsi Hafizullah Ta'ala. Dari studio kami ucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Syekhul Islam yang kedua, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang masalah doa. Faslun, kata beliau, dhurufu du'a, fasal tentang keadaan-keadaan doa. Wa katsiran ma tajidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Seringkali, kata beliau, engkau dapati doa-doa yang dipanjatkan oleh suatu kaum ternyata diijabah oleh Allah. Wa yakun qad iqturina bid-du'a daruratu sahibih wa iqbaluhu 'ala Allah. Dan ternyata, kata beliau, di antara sebab diijabah doa orang tersebut, kenapa? Doa tersebut dibarengi dengan darurat si hamba tersebut, di mana ia betul-betul iqbal menghadap kepada Allah. Au hasanatan taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatihi. Atau, kata beliau, ia telah melakukan sebuah kebaikan yang ia dahulukan sebelum berdoa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ia mengabulkan doanya sebagai ya terima kasih terhadap kebaikannya tersebut. Aw sadafa waqta ijabatin wa nahwi dzalik fa ujibat da'watuhu. Atau kebetulan berbarengan dengan waktu yang diijabah, akhirnya apa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayadhunnu dhann, maka orang yang mengira itu menyangka, anna sirra fi lafdhi dzalika ad-du'a, bahwa rahasia semua itu katanya hanya sebatas pada doa saja. Fayakhudhuhu mujarradan antilkal umur, lalu ia pun mengambil doa ya namun sayang terlepas dari perkara-perkara tadi. Wa hadha kama idza istamala rajulun dawaan nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi istimaluhu 'ala alwajhi alladhi yanbaghi. Kata beliau, sebetulnya ini tidak beda dengan orang yang menggunakan obat yang bermanfaat di waktu yang memang tepat dia digunakan dan takaran yang sesuai. Fantafa'a bihi, makanya obat tersebut menjadi bermanfaat dan ia pun mengambil manfaat dari obat tersebut. Fadhanna ghairuhu, namun ya orang yang lainnya menyangka anna istimala hadad dawa, bahwa penggunaan obat itulah yang menyembuhkan ya penyakit tersebut. Kana ghalitan, tentu ini sebuah kesalahan, kata beliau. Wa hadha mawdhi'un yaghlatu fihi katsirun minan nas, dan ini adalah tempat yang banyak orang ya salah di dalamnya. Dia menyangka bahwasanya ya terkabulnya doa tersebut hanya sebatas doanya saja, ya sembuhnya seseorang itu hanya sebatas melihat kepada obatnya saja tanpa melihat kepada qarinah-qarinah yang lainnya. Bahkan kata beliau, wa min hadza annahu qad yattafiqu du'a'uhu bi'ttirarin 'inda qabrin fayadhunnu al-jahil anna sirra lil qabri. Kata beliau, di antara makna-makna ini yang sesuai, yang masuk dalam makna ini, kata beliau, terkadang doa seorang hamba berbarengan, ya, dengan waktu-waktu darurat tersebut. Ketika ia berdoa di sisi kuburan, sehingga kemudian apa yang terjadi, doanya diijabah oleh Allah. Maka orang jahil menyangka bahwa rahasia itu semua gara-gara kuburan. Walam ya'lam anna sirra lil ittirar wasidqun wa anna sirra lil ittirari wasidqil laja ila Allah. Beliau, dia tidak tahu bahwasanya rahasianya itu adalah kenapa? Ya, karena kejujuran ia, kebenaran dan kelurusan niatnya, betul-betul berharap kepada Allah. Fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdal wa ahab ila Allah. Tentu kalau misalnya hal itu terhasilkan di rumah-rumah Allah, itu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud Ibnu Qayyim, artinya kalau ada orang yang berdoa di kuburan, kok ternyata setelah itu diijabah oleh Allah. Ya, bukan berarti penghuni kuburan yang mengijabah, Allah mengijabah. Mungkin bisa jadi waktu itu bertepatan dengan sebuah waktu yang memang diijabah oleh Allah. Atau adanya kebaikan yang ia lakukan sebelumnya. Atau betul-betul hatinya hadir, ya, darurat pada waktu itu dia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Akan tetapi bukan berarti, ya, sama sekali perbuatannya ketika ia doa di kuburan tersebut merupakan sebuah perkara yang sesuai dengan syariat. Karena akhi a'azzani Allah wa iyyakum, kita juga harus melihat kepada dalil-dalil lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa seorang hamba apabila diberikan kenikmatan oleh Allah akibat maksiat yang ia lakukan, itu adalah mimbabil istidraj, yang sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kesesatan. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Jadi kata beliau, ya, doa saja tidak menjadikan, ya, seorang itu dikabulkan sebatas mata-mata doa. Tapi juga di sana harus ada penguat-penguatnya. Persis kata beliau sama dengan obat. Kalau misalnya obat tersebut ya memang bermanfaat, ya lebih-lebih bertepatan dengan waktu yang tepat dan takaran yang tepat, akhirnya apa? Obat itu bermanfaat, ya, pada badan seorang hamba. Demikian pula doa, tidak ada bedanya. Faslun. Syurutu du'a al-mustajab. Kata beliau, syarat-syarat doa yang diijabah. Wal-ad'iyatu wa ta'awudat. Doa-doa dan ta'awud-ta'awud. Bimanzilatis silah. Was-silahu yudaribuhu. La bihaddihi faqat. Famata kana silahu silahan taman la afata lahu afata bihi. Was-sa'idu sa'idun qawi. Wal-mani'u mafqudun hasrat bihin nikaya fil adu. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثه تخلف التاثير. Kata beliau, doa itu akhi ya sama dengan pedang, di mana pedanglah yang akan menebas, bukan hanya sebatas dengan apa, di bagian yang runcingnya saja, tidak, yang tajamnya saja. Kapan saja pedang itu ya pedang yang sempurna, tidak ada ya penyakitnya, tidak ada cacatnya. Tangan yang menggunakannya juga tangan yang kuat, menghalangnya juga tidak ada, tentu itu akan lebih kuat untuk menebas ya musuh. Tapi kalau misalnya salah satu dari tiga ini ya tidak ada, maka pengaruhnya juga kurang kuat. Fa idza kana du'a'u fi nafsihi ghairu shalih. Kalau ternyata kata beliau demikian pula doa, kalau doa itu ternyata doanya enggak bagus. Wadai lam yujmi' baina qalbihi wa lisanihi fi ad-du'a lam yajma'. Demikian pula orang yang berdoa tidak mengumpulkan hati dan lisannya dalam berdoa. Au kana thamma mani'un minal ijabah. Atau di sana ada penghalang untuk diijabah. Lam yahsul al-athar. Maka tentu tidak akan berpengaruh doa tersebut. Ya, subhanallah. Di sini Ibnu Qayyim memberikan analogi bahwa doa itu seperti kita ini menggunakan pedang, ya, senjata. Ya, pertama senjatanya juga harus sempurna. Tidak boleh dia senjata yang rusak ataupun senjata yang di situ ada cacat. Penggunanya juga, ya, tangannya juga harus kuat. Senjatanya bagus tapi tangannya enggak bagus. Ya, akhirnya terkadang menjadi senjata makan tuan. Yang ketiga juga penghalangnya harus tidak ada. Ya, kalau misalnya masih ada penghalang, maka tentu senjata itu tidak bisa digunakan. Demikian pula kata beliau, berdoa, doa itu seperti senjata. Ya, harus doanya diperbagus. Dengan apa? Dengan lafaz-lafaz yang tentu sesuai dengan syariat. Itu yang lebih bagus tentunya. Demikian pula ikhwatul Islam, kata beliau, harus dikumpulkan antara hati dan lisan ketika berdoa. Jangan sampai misalnya seorang hamba ketika berdoa lisannya berucap, namun hatinya kemana-mana, pergi entah kemana. Ya, melayang-layang, ya, teringat kepada ini dan itu. Kemudian yang ketiga juga tidak ada penghalang diijabahnya doa. Jadi antara penghalang ijabah doa, contohnya apa, akhi? Yaitu ya makan yang makanan yang haram. Itu adalah penghalang doa. Nah, kalau ternyata doanya bagus dan dia betul-betul kumpulkan antara hati dan lisannya dan tidak ada penghalang untuk berdoa, insyaallah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahuna su'alun masyhur. Kata beliau, di sana ada soas, ya, pertanyaan yang masyhur. Yaitu orang-orang yang, ya, terkena penyakit qadariyah ini. Annal mad'u bihi in kana qad quddira lahum lam yakun buddun min wuqu'ihi. Da'a bihil abdu aw lam yad'u. Wa illam yakun qad quddira lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu. Katanya, ya, kalau kita berdoa, kalau ternyata Allah takdirkan tidak terjadi, ya, sama saja kita berdoa enggak berdoa, ya, tidak akan pernah terjadi, kata beliau. Ya. Demikian pula kalau Allah takdirkan terjadi, sama saja kita berdoa atau tidak berdoa tetap saja bakalan terjadi. Jadi ngapain? Ya udah, enggak usah berdoa sekalian. Sehingga akhirnya kata Ibnu Qayyim, sebagian orang ada yang menyangka bahwa perkataan itu benar. Akhirnya dia meninggalkan doa. Ya, bahkan ia berkata, katanya, doa apa tidak ada manfaatnya sama sekali. Wahaulai ma'afar tijahlihim wa dhalalihim mutanaqidun. Ya, dan anehnya kata beliau, mereka, ya, bukan hanya bodoh dan sesat, tapi juga mereka kontradiktif. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'tila jami'il asbab. Fa yuqalu li ahadihim, maka dikatakan kepada salah seorang dari mereka, in kana syaba'u war-ray qad quddira lak fala budda min wuqu'ihima, akalta am lam ta'kul, wa illam yuqaddara lam yaqa'a, akalta aw lam ta'kul. Kata beliau, ya, katakan kepada salah seorang dari mereka itu, taiblah, ya, kenyang dan rasa puas dari dahaga, kalau memang telah Allah takdirkan buat kamu untuk terjadi, ya, sama saja kamu makan atau tidak makan, tetap akan terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan, sama saja kamu makan atau tidak makan, tetap tidak akan terjadi. Ya udah, kalau begitu kamu enggak usah makan sekalian. Apa seperti itu? Tidak. Orang kalau lapar, akhi, pasti dia harus cari makan. Enggak mungkin dia berpikir begini, ah, kalau Allah takdirkan saya kenyang-kenyang aja, saya enggak cari makan juga, ya enggak apa-apa. Masya Allah. Ya. Demikian pula misalnya kalau ada orang pengen punya anak, kalau Allah takdirkan saya enggak punya anak juga, sama saja saya setubuh istri saya atau tidak, ya tidak akan punya anak. Akhirnya dia tinggalkan itu. wahaluma jarran, dan terus menerus seperti itu dia pengen punya duit. Katanya kalau Allah takdirkan saya dikasih duit, ya saya enggak kerja juga, insya Allah akan datang sendiri, masya Allah. Fahal yaqulu hadza aqilun aw adami? Apakah yang seperti ini diucapkan oleh orang yang berakal atau seorang manusia? Balil hayawanul bahim mafturun ala mubasharatil asbab allati biha qiwamuhu wa hayatuhu. Falhayawanatu aqal wa afham min haula'i alladhina hum kal an'am bal hum adallu sabila, kata beliau. Bahkan kata beliau, hewan binatang ternak saja ya mereka berusaha untuk mengambil sebab-sebab yang bisa itu ya untuk melangsungkan kehidupannya. Berarti hewan itu lebih berakal dan lebih faham daripada orang-orang seperti tadi. Ya, orang-orang yang tidak mau berdoa dengan dalih katanya kalau Allah takdirkan ya terjadi, tetap saja terjadi. Ya, saya berdoa, kalau enggak berdoa ya percuma doa. Fallahun musta'an. Ya, padahal ikhwatul Islam, doa itu termasuk mimbab ittikhadil asbab. Ya, kita ini mengambil sebab dulu, usaha dulu. Kemudian kata beliau, ya, bahwa doa adalah sebab yang paling kuat. Fad-du'a min aqwal asbab. Jadi doa sebetulnya adalah sebab yang paling kuat. Faidha kudir wa ku'ud mad'u bihi bid-du'a lam yasih an yuqal la fa'idata fid-du'a. Kalau ternyata ditakdirkan terjadi apa yang diminta tersebut dengan doa, tentu tidak sah kita katakan tidak ada faedahnya berdoa. Sebagaimana tidak sah dikatakan tidak ada faedahnya dalam makan dan minum. Ya, kalau ternyata Allah sudah takdirkan tidak kenyang, atau Allah takdirkan kenyang, itu semuanya tidak bermanfaat dan bahkan tidak sah menurut akal seorang manusia, ikhwatul Islam. Maka kewajiban kita terus berdoa dan berdoa dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan di bawah para sahabat, ya, orang yang paling alim. Kata beliau, walamma kana as-sahabah radhiyallahu anhum a'lamun ummati billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa afqahum fi dinihi kanu aqwam bihadas sababi wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Ya, tatkala para sahabat itu umat yang paling tahu terhadap Allah dan Rasulnya, yang paling faqih dalam agamanya, maka tentu mereka orang yang paling kuat mengambil sebab tersebut, juga dalam mengambil syarat-syarat dan adabnya daripada selain mereka. Ya. Wa kana Umar ibn Khattab radhiyallahu an adalah Umar bin Al-Khattab yastansiru bihi ala aduwih. Ia memohon pertolongan dengan doa terhadap musuh-musuhnya. Wa kana a'zamu jundaihi wa kana yaqul li ashabihi lastum tunsaruna bi kathra wa innama tunsaruna min as-sama'. Ya, adalah tentara Umar yang paling kuat adalah doanya. Beliau berkata kepada para sahabatnya, apa, kalian tidak ditolong dengan jumlah yang banyak? Tidak, kalian itu ditolong ya oleh Allah yang ada dari langit, yang ada di langit. Wa kana yaqul, Umar juga berkata, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Fa idza ulhimtum ad-du'a fa innal ijabah ma'ahu. Kata Umar, aku ini ya, keinginanku, aku tidak membawa ya keinginan ijabah, tidak, akan tetapi yang aku bawa adalah keinginan berdoa saja. Kalau kalian itu diberikan ilham untuk berdoa, insyaAllah ijabah itu akan berbarengan dengannya, kata beliau. Subhanallah. Ya, sebab akhi azan ya Allah wa yakum, kalau orang yang dia pikirkan cuma diijabah, kok enggak diijabah, akhirnya apa? Putus asa. Tapi ketika hamnya, keinginan dia cuma berdoa kepada Allah, berdoa dalam rangka merealisasikan ibadah kepada Allah, ya, maka sesungguhnya ijabah itu bersama dia. Berkata seorang syair, "Lau lam turid naila ma arju wa atlub wa atlubuh min judika faika ma da'autani talaba." Kalau engkau tidak menginginkan untuk meraih apa yang aku inginkan, yang aku cari, dari apa? Ini dari kedermawanan kedua tanganmu, tentu engkau tidak akan berdoa kepadaku, meminta kepadaku sebuah permintaan. Ya. Artinya kita ini ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam berdoa, ya jangan hanya sebatas mengharapkan ijabah. Akan tetapi di dalam berdoa, kewajiban kita adalah ya berusaha untuk merealisasikan perintah Allah yang berupa doa itu sendiri. Faman ulhimad du'a faqad urida bihil ijabah. Kata beliau, barang siapa yang diberikan ilham doa, maka ia diinginkan padanya ijabah pula. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 6, ud'uni astajib lakum. Ya berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah buat kalian. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku ini dekat. Aku mengijabah doanya orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Juga dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdhab 'alaihi." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Wa hadza yadullu ala anna ridha'ahu fi su'alihi wa ta'atihi. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwa keriduan Allah itu ada pada permintaan dan ketaatan kepadanya. Wa idza radiya ar-rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridha'ah kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi. Maka apabila Allah telah ridha, maka semua kebaikan ada pada keridhaan Allah. Dan sebagaimana kata beliau, semua bencana dan musibah itu ada pada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad dalal aql wal naql wal fitrah wa tajarubul umam ala ikhtilafi ajnasiha. Sebelumnya berkata Ibn Qayyim, waqad dzakar al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhdi atharan. Ya, Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab az-Zuhdnya sebuah athar yang disebutkan di sini sahih. Ini adalah merupakan perkataan Wahab bin Munabbih, ya. Ana Allah la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa ila wa laisa li barakati muntaha. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَلَعْنَةِ تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ. Ya. Aku adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Aku. Apabila Aku ridha, maka Aku akan berkahi. Dan keberkahanku tidak pernah ada pangkal, tidak pernah ada ujungnya. Dan apabila Aku murka, Aku laknat. Dan laknatku ya bisa sampai 7 turunan. Na'udzubillah. Waqad dalal aql wan naql wal fitrah. Akal, naql, fitrah telah menunjukkan. Demikian pula tajarubul umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna taqarrub ila Allah ila rabbil alamin wa talabi mardatihi wal bir'i wal ihsan ila khalqihi min a'zamil asbabil jalibah likulli khair. Ya. Demikian pula pengalaman para umat sesuai dengan perbedaan jenis, milah dan ya pemikiran mereka. Semuanya menunjukkan bahwa bertakarub kepada Allah Rabbul Alamin, mengharapkan keridhaan Allah. Demikian pula perbuatan ihsan dan kebajikan kepada makhluk. Ya termasuk sebab yang paling kuat yang bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan. Demikian pula ya kebalikannya itu merupakan sebab yang paling besar yang mendatangkan berbagai macam keburukan. Di sini beliau yang menyebutkan sebab-sebab yang lain. Setelah beliau menyebutkan yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah doa, maka beliau yang ketiga akan menyebutkan tentang ya amalan kebaikan dan keburukan. Sebelum kita ya menyebutkan ya pembahasan yang akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang hubungan kebaikan dan keburukan dengan amal saleh, saya akan membawakan yaitu kaidah-kaidah dalam masalah doa dan zikir. Karena ya beliau di sini membahas tentang masalah doa secara panjang lebar, akan tetapi kita ini butuh untuk mengetahui kaidah-kaidah dan batasan-batasan dalam hal yang berhubungan dengan masalah zikir dan doa. Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tashihud Du'a di halaman 39 menyebutkan al-faslu tsani, fasal yang kedua, yaitu qawaidut ta'abbud bidzikri wad du'a. Kaidah-kaidah beribadah dengan zikir dan doa. Karena akhal Islam tentu sebuah ibadah harus ya sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perkara yang diada-adakan itu adalah tidak akan diterima oleh Allah Rabbul Alamin sebagaimana sabda Rasulullah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perkara kami ini, maka ia tertolak. Kata beliau, "Al-qa'idatul ula," kaidah yang pertama, "Kullu hadyin dalla 'alaihi al-Islam yalzamul muslimu nahwahu amran, at-tasdiq wa at-ta'ah, wa 'alaihima madarul Islam wal iman dukhulan wa khurujan." Setiap petunjuk yang ditunjukkan oleh Islam, wajib seorang muslim untuk padanya dua perkara. Yang pertama membenarkan, yang kedua adalah mentaati. Karena di atas pembenaran dan ketaatan inilah porosnya Islam dan iman. Ya. Penjelasannya begini, kata beliau, bahwa setiap penyimpangan terhadap pembenaran berupa syubhat ataupun penentangan, ia termasuk dari penyakit-penyakit syubhat yang diwahyukan oleh syaitan, ya baik jin maupun manusia. Di mana kata beliau, ya penyakit syubhat ini berporos antara syirik dan bid'ah. Dan setiap penyimpangan dalam masalah ketaatan, kalau tadi penyimpangan dalam masalah pembenaran, sekarang ya penyimpangan dalam ketaatan berupa syahwat, itu akan mencegah seorang muslim dari ketaatan atau mencegah dari kesempurnaannya, sehingga dia bisa berpaling ya, atau dia berbuat maksiat. Dan ini disebut dengan penyakit syahwat ya. Dan penyakit syahwat ini kata beliau berporos antara dua maksiat, ima dosa besar atau dosa kecil. Maka untuk menolak syubhat wajib padanya apa? Harus ada kesungguhan dengan ilmu. Adapun menolak syahwat, maka wajib adanya kesungguhan dengan cara mujahadatun nafs ya. Berjihad melawan hawa nafsu. Maka ikhwatul Islam, masalah doa dan zikir harus sesuai dengan syariat. Setiap yang ditunjukkan oleh Islam berupa doa ataupun zikir, maka wajiban kita adalah yang pertama at-tasdiq, ya pembenaran, yang kedua adalah at-ta'ah, ya taat. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua kata beliau, qa'idatu ta'assi wal-iqtida' fi du'a. Ini kaidah dalam masalah yang mengambil suri tauladan dalam masalah doa. Fad-du'aul wajib awil mustahab wa du'aul masyru'. Tentu kata beliau, doa yang diwajibkan atau yang sunnah itu adalah doa yang disyariatkan. Kenapa? Karena ya penyunahan adalah hukum yang tidak mungkin diambil kecuali dari Allah Rabbul Alamin sebagai pembuat syariat. Ya, maka apa-apa yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah tentu tidak menjadi sunnah. Ya. Bahkan tentu ia telah membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kata beliau, ad-du'a min a'zamid din. Doa adalah termasuk yang paling bagian paling agung dalam masalah agama ini. Lebih-lebih Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, sedangkan ibadah pada asalnya apa? Haram. Tidak boleh kita katakan ibadah itu boleh kecuali dengan dalil. Demikian pula doa. Ya. Doa pun juga pada asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan akan bolehnya. Ya. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam, kunci yang merupakan ibadah diterima ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah. muta'asyan bin Nabi SAW fi du'a mutlaqan. Ya, ikhlas dan mengikuti Nabi SAW dalam berdoa secara mutlak. Ya, baik dengan yang warid dari Rasulullah, yang ada dari Rasulullah, atau dari jenis yang warid, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jadi ini dalam berdoa harus kita itu mengikuti, dan doa itu tidak boleh bertentangan dengan apa doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ikhwatul Islam salah satu dari keduanya berupa ikhlas dan ketaatan apa mutaba'ah itu kata beliau hilang, maka pada waktu itu akan terjadi apa ghalat, kesalahan, atau misalnya tidak ya sikap yang melampaui batas di dalam berdoa. Ya, di mana kata beliau melampaui batas dalam berdoa ada dua macam. Yang pertama melampaui batas dalam kelafad-lafadnya, atau melampaui batas dalam makna-maknanya kata beliau. Sehingga pada waktu itu kata beliau doa ada yang disyariatkan berupa wajib dan sunnah. Ada juga doa yang diharamkan. Ima doa itu makruh atau dia ia hukumnya haram. Dan ada pula doa yang sifatnya mubah-mubah saja. Ini adalah kaidah ta'asi fid doa. Jadi harus diperhatikan masalah doa itu, ya doa yang seperti apa. Dan doa itu kata beliau tidak lepas dari lima hukum tadi: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya. Maka doa yang wajib yaitu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, yang telah ada dalil yang menunjukkan akan wajibnya berdoa pada waktu itu. Demikian pula doa yang disunnahkan, maka pada waktu itu sunnah hukumnya. Demikian pula doa-doa yang diharamkan, bisa jadi dari sifat apa lafadznya atau makna-maknanya yang ternyata di situ mengandung kesyirikan, atau misalnya ya di situ mengandung maksiat, maka pada waktu itu diharamkan. Al-qaidatu tsalitsah, kata beliau, kaidah yang ketiga dalam masalah doa dan zikir, yaitu qaidatul farqi bainal adiyati wal adhkar al muqayyadah bihal aw zaman aw makan wa bainal adiyah wal adhkar al mutlaqah wal farqu bainahuma kal ati. Kata beliau harus dibedakan antara doa dan zikir yang muqayyad, yang terikat dengan keadaan tertentu atau tempat tertentu atau waktu tertentu, ya dengan doa-doa dan zikir yang mutlak yang tidak diikat oleh yang demikian tadi. Jadi kata beliau harus dibedakan antara dua macam ini, doa yang muqayyad dan doa yang mutlak. Demikian pula zikir yang muqayyad dan zikir yang mutlak. Kemudian yang beliau menjelaskan bahwa setiap zikir atau doa yang terikat dengan keadaan atau tempat atau waktu, ya, maka pada waktu itu harus dilaksanakan sesuai dengan ya tempat atau waktu atau keadaan yang disebutkan oleh oleh dalil tadi. Demikian pula dalam lafaz-lafaznya. Demikian pula dalam ya gerakan atau apa bentuk daripada orang yang berdoa tadi, tanpa ada penambahan atau pengurangan, ya, atau ya mengganti kalimat dengan yang lainnya, maka itu tidak boleh. Ini banyak akhi doa-doa yang sifatnya itu muqayyad. Ya, contohnya apa akhi? Kalau kita mau masuk WC, kita berkata Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Ya. Maka sesuatu yang telah warid dari syariat ini, sebuah doa yang berhubungan dengan tempat atau waktu, maka lafadznya tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Demikian pula ikhwatul Islam, ya, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Demikian pula setiap zikir atau doa yang mutlak, fa in kana waridan, kalau ternyata warid dari Rasulullah SAW, fa innahu yu'ta bihi 'alal wajhi alladhi warada fi lafdhihi, maka kita pun juga harus mengucapkan lafaznya sesuai dengan yang dilafadzkan oleh Rasulullah SAW. Wa in kana ghairu warid, tapi kalau misalnya doa tersebut yang mutlak tersebut ya tidak warid dari Rasulullah, bal atabihi daimin ingi nafsi, ya tapi dia mengucapkan doa itu dari dirinya sendiri atau dari sesuatu yang dinukil dari perkataan salaf, maka pada waktu itu boleh seorang hamba berzikir atau berdoa dengan sesuatu yang tidak warid, ya, dalam bab zikir dan doa yang mutlak. Tapi ingat, itu semua dengan 5 syarat. Artinya, kalau kita mau bikin doa dari diri kita sendiri, atau kita ngikutin doanya salafu apa ulama-ulama terdahulu yang tidak warid, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu boleh-boleh saja kata beliau, tapi itu dengan 5 syarat. Ini perhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama kata beliau, an yatakhayyara min al-alfazi ahsanaha wa ambalaha wa ajmalaha lil ma'ani wa abyanaha li'annahu maqamu munajatil 'abdi li rabbih wa ma'budihi subhanah. Dia harus memilih lafaz yang paling baik, yang paling bagus, yang paling indah, yang paling jelas. Kenapa? Karena waktu itu adalah tempat sedang bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Dia berusaha untuk memilih lafaz yang baik. Yang kedua, an takuna al-alfaz ala wafqi al-ma'na al-arabi wa ma wa muqtadha al-ilm al-i'rabi. Kata beliau juga lafaz-lafaz itu harus sesuai dengan makna-makna bahasa Arab. Ya. Yang ketiga, an yakuna khalian min ayyi mahdhurin syar'an lafdhan aw ma'nan. Harus bebas dari apa perkara yang terlarang, baik secara lafaz ataupun makna. Ya, kalau misalnya dia memohon kepada Allah dengan sesuatu yang terlarang dalam syariat, maka ini tidak diperbolehkan. Yang keempat, an yakuna fi babi dzikri wa du'a al-mutlaq lal muqayyad bi zamanin aw halin aw makan. Bahwa itu ya artinya membuat doa dari diri kita sendiri atau ya, kita mengambil dari nukilan salafus saleh itu khusus dalam doa mutlak saja, bukan doa muqayyad. Ya. Kalau ada orang bikin doa khatamul Quran sendiri, saya mau bikin doa khatam Quran sendiri, ini tidak boleh. Sebab kenapa? Itu muqayyad, terikat dengan keadaan. Ya, tidak boleh kita membuat sebuah doa yang sifatnya terikat dengan keadaan atau waktu atau tempat tertentu dari diri kita sendiri, tidak boleh. Ya, banyak misalnya ada orang bikin doa muqayyad sendiri, apa? Ya, doa mau belajar, ya. Doa masuk kelas. Dan yang lainnya yang ternyata itu tidak warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan. Yang kelima, alla yattakhidhu sunnatan ratibah yuwadhib 'alaiha. Tidak boleh dijadikan sebagai sebuah sunnah yang ratibah yang dia terus-menerus melakukannya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian ya saudara-saudara kita dari Harakah. Dia setiap pagi dan petang yang membaca zikir-zikir atau doa yang dibuat oleh Hasan Al-Banna. Saya lupa nama buku itu. Yang dianggap itu sebuah perkara yang mempunyai keutamaan. Akhirnya apa? Dia ya melambang membacanya secara rutinitas di waktu pagi dan petang. Jelas ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Ya. Nah, ini 5 syarat ini kata beliau harus terpenuhi bagi mereka yang ingin berdoa dari dirinya sendiri. Makanya akal Islam yang lebih bagus kita itu berdoa kepada Allah dengan hal apa doa-doa yang luarid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jelas yang paling fasih, ya lisannya yang paling bagus pemilihan lafadznya dan paling apa jami' manik, ya jami' mencakup, ya. Kemudian al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Kullu ibadatin waradat ala wajhaini fa akthar min ikhtilafit tanawu' fi at-ta'abbud fa innahu la yajuzu al-jam'u fiha baina naw'aini fa akthar. Kata beliau, setiap ibadah yang ada pada yang ada atau waradat yang warid itu dengan 2 wajah atau lebih yang merupakan itu ikhtilaf tanawu' dalam ibadah, ikhtilaf yang bersifat variatif dalam ibadah, maka tidak boleh 2 macam tersebut dikumpulkan, ya, sekaligus. Ya, seperti misalnya doa istiftah. Kalau misalnya ada orang membaca dua istiftah sekaligus dalam 1 bacaan, maka ini jelas menyelisihi ya hadyus salaf dan tidak pernah ada contohnya di Rasulullah SAW. Ya, kalau kita baca doa istiftah, ya akhi, ya cu, pilih salah satunya saja. Ima Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Ya, atau misalnya subhanakallahumma atau yang lainnya. Ya, pilih salah satunya. Ya. Jangan dikumpulkan dua istiftah dalam satu salat. Sebab seperti ini tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in dan tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya, tapi kalau kita menggunakannya terkadang yang ini, terkadang yang itu, boleh-boleh saja. Al-qa'idatul khamisah, kata beliau, kaidah yang kelima. Kullu dzikrin aw du'ain adadiyyin min naw'in wahidin ja'at bihi riwayah an 'ala naw'aini min al-'adad fa akthar falidzakir aw ad-da'i an ya'tiya bi ayyi 'adadin warada bihi an-nass wa kullama kanat ar-riwayah akthar 'adadan fa huwa akmal wa afdal. Ya. Setiap zikir atau doa yang bersifat bahwa setiap zikir atau doa yang telah ditentukan jumlahnya dari satu jenis, di mana misalnya ada beberapa riwayat mengenai jumlahnya, maka silakan orang yang berdoa ya mengambil jumlah mana saja. Tentu yang lebih banyak itu yang lebih sempurna. Contoh misalnya kata beliau, perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk zikir pagi dan petang ada dua riwayat. Satu riwayat 10 kali, satu riwayat sekali, dan satu riwayat 100 kali. Tentu kalau kita membaca yang 100 kali lebih sempurna lagi. Kaidah yang keenam, kata beliau, al-qaidatus sadisah. Kullu man ahdatha fit ta'abbud kadzikri wa du'a al-muqayyad ma laysa minhu tasannunan faqad athima min jihati arba', min jihatin arba'. Ya. Setiap yang diada-adakan dalam ibadah seperti zikir dan doa yang sifatnya itu muqayyad, ya, terikat. Apa-apa yang bukan darinya yang dianggap sebagai sunnah, maka ia telah berdosa dari empat sisi. Ya, jadi setiap yang diada-adakan dalam ibadah berupa zikir dan doa yang sifatnya terikat, yang padahal itu tidak ada syariatnya dan bahkan dianggap sunnah, berarti pelakunya berdosa dari empat sisi. Yang pertama apa? Dia telah meninggalkan yang disyariatkan. Yang kedua, sama saja dia mengkritik syariat ini. Yang ketiga, dia telah menganggap sunnah sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang keempat, dia telah mengelabui orang awam seakan-akan ini disyariatkan. Ya. Maka berhati-hatilah seorang hamba, jangan sampai dia membuat sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatus sabi'ah, kata beliau, kaidah yang ketujuh. Idza wujida al-muqtadi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fuqida al-mani' wa lam yurattib sallallahu alaihi wasallam tashri'an qawlan aw fi'lan fa inna sunnah yattarku ta'assiyan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu perbuatan sementara pendorongnya ada dan penghalangnya pun tidak ada, tapi Nabi SAW tidak pernah melakukannya, ya, secara perkataan atau perbuatan, maka pada waktu itu yang sunnah adalah kita tinggalkan. Jadi kalau Nabi SAW meninggalkan suatu zikir atau suatu doa, ya padahal Nabi SAW mampu melakukannya, ya ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya, ya, tapi Rasulullah tidak lakukan, maka pada waktu itu, ya kita tidak boleh melakukannya. Ya. Ya, jangan kita ini bikin-bikin doa-doa tersendiri padahal Rasulullah SAW ya, tidak pernah melakukannya dalam hal sifatnya doa yang muqayyad, ya akhi. Ingat, itu dalam masalah doa yang muqayyad, yang terikat. Adapun doa yang mutlak, ya silakan kita membuat doa dari diri kita sendiri, tapi diperhatikan lima syarat yang disebutkan tadi. Al-qa'idatu thaminah, kata beliau, kaidah yang kedelapan. Qaidatu dzikri wa du'a, kaidah dalam tata cara berzikir dan doa, yaitu al-israr wal ikhfa, ya. Hendaknya kita berzikir dan doa pada asalnya dengan cara jadi ya, tidak dikeraskan, sir dan disembunyikan. Ya. Wal jahru mustatsnan fi mawadhi', walaupun memang bisa jadi dikecualikan dalam beberapa tempat yang ada dalilnya yang di situ disunahkan untuk dikeraskan. Ya, contohnya misalnya zikir ketika bertalbiyah, Rasulullah SAW menyuruh dan para sahabat melakukan, di mana mereka mengeraskan talbiyah ketika haji, dan itu termasuk zikir. Karena yang harus diperhatikan bahwa zikir dan doa pada asalnya itu adalah harus disirkan, tidak dikeraskan. Dan Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawl." Ya. Allah juga berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Al-qa'idatus tasi'ah, kaidah yang kesembilan. Al-aslu fi dzikri wa du'a iradatu da'i haqiqata dzikri wa haqiqata al-mad'u bihi. Waqad yakhruju al-lafdhu makhraja dzikr wa du'a, lakin la turadu al-haqiqah bi wuqu'i al-mad'u bihi al-mad'u lahu aw alayhi la wa la bi dzikri haqiqatihi. Ya. Bahwa pada asalnya dalam zikir dan doa, seorang yang berdoa itu menginginkan hakikat zikir tersebut dan hakikat yang didoakan, yang dia berdoa dengannya. Ya. Nah kan, tetapi kata beliau, terkadang lafaz itu keluar, ya, lafaz itu terkadang menjadi sebuah zikir atau doa, akan tetapi tidak diinginkan hakikat daripada terjadinya yang diminta tadi, ya, atas orang yang dimintai untuknya atau atasnya, bukan dengan zikir secara hakikatnya itu sendiri, ya. Akan tetapi karena ada tujuan yang diinginkan oleh si orang yang berdoa, seperti misalnya mendoakan orang kafir, ya, mendoakan orang zalim, ya. Ini ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Jadi pada asalnya kata beliau, zikir dan doa itu, seorang yang berzikir ataupun berdoa, dia menginginkan zikir itu sendiri dan yang dia inginkan dari ketika ia berdoa. Ya, terkadang juga tidak demikian karena mungkin karena ada tujuan yang lainnya. Al-qa'idatu al-ashirah, kaidah yang ke-10. La yustahabu lidda'i an yastaqbila halad du'a illa ma yustahab an yusalli ilaih. Tidak disunnahkan orang yang berdoa untuk menghadap kecuali, ya, arah kiblat, ya, yang merupakan arahnya orang sholat. Ya. Karena itu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala juga tentunya berdasarkan hadis khairu amalin mastaqbila bil qiblah. Sebaik-baiknya amalan adalah yang dihadapkan kepada kiblat. Ya. Maka pada waktu itu kata beliau, tidak boleh orang yang berdoa menghadap kepada kuburan atau menghadap kepada wali atau menghadap kepada suatu tempat. Ya, karena itu semua adalah perkara-perkara yang menyerupai orang-orang Nasrani dalam agama mereka yang dirubah-rubah. Makanya ketika kita datang, ya, berziarah kuburan Nabi di Masjid Nabawi, tidak boleh kita mendoakan berdoanya ketika ketika tidak boleh kita berdoa yang menghadap kuburan Rasulullah, tapi kita menghadap, ya, kiblat. Jadi membelakangi kuburan Rasulullah SAW. Al-qa'idatul hadiyah asyrah, kaidah yang ke-11 kata beliau, yahrumud du'a li kafirin aw musyrikin bil maghfirah wa nahwiha bi ijma'il muslimin, haram hukumnya mendoakan kebaikan untuk orang kafir atau musyrik. Ya, haram hukumnya ia memohonkan ampunan kepada orang kafir atau musyrik, ya, dengan ijma' kaum muslimin. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka lin-nabiyyi walladziina aamanu an yastaghfiru lil-musyrikiin walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan tidaklah pantas untuk nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan orang untuk orang-orang musyrikin walaupun mereka, ya, karib kerabatnya setelah jelas kepada mereka bahwa mereka itu termasuk penghuni api neraka. Ya. Akan tetapi boleh seorang muslim kata beliau untuk mendoakan orang kafir agar diberikan hidayah menuju Islam. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat yang disahkan Syekh Al-Albani, ada seorang Yahudi yang pura-pura bersin di sisi Rasulullah, ya, agar Rasulullah mengucapkan yarhamukallah. Tapi Rasulullah tidak mengucapkan yarhamukallah. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Kemudian al-qa'idatu tsaniyah asyarah, Kata beliau, setiap doa yang berdoa dengannya seorang muslim tidak lepas dari empat bagian. Yang pertama, kata beliau, an yad'wal insan li nafsihi wa huwa zahir. Ia berdoa untuk dirinya, seperti berkata, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ya. Kata beliau, hatta al-imam, sampai-sampai imam pun dalam solat, dalam doa-doa yang disirkan dan tidak dijaharkan, seperti doa dalam sujud, demikian pula doa di antara dua sujud, harus ia mengikuti lafaz Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah SAW di antara dua sujud mengatakan Rabbighfirli, seorang imam tidak boleh merubah menjadi Rabbighfirlana. Ya, tidak boleh. Sebab itu adalah yang warid dari Rasulullah SAW. Ya, kalau ternyata itu dari doa-doa Al-Quran, maka hendaklah ia mengucapkannya sesuai dengan redaksi yang telah ada dalam Al-Quran. Ya, berupa ya sifatnya tunggal ataupun jamak. Misalnya firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jangan kita rubah ihdinis siratal mustaqim. Ya, ketika kita salat sendirian misalnya. Ya. Kenapa? Karena hal ini dalam bab mengagungkan Allah, demikian pula keagungan ya maqam ubudiyah pada waktu itu. Yang kedua, kata beliau, bagian yang kedua, an yad'uwa li ghairihi, dia mendoakan untuk orang lain. Seperti seorang muslim misalnya mendoakan anaknya, Allahumma aslihu, ya Allah, ya perbaikilah ia. Yang ketiga, ya an yad'uwa li nafsi wa li ghairihi bi dhamiril jam'i, mendoakan dirinya dan untuk orang lain juga, dan ini tentu dengan dhamir yang berupa jamak. Ya, sebagaimana disebutkan dalam doa kunut, ya dalam doa kunut. Demikian pula doa seorang khatib dan orang yang sehukum dengannya. Ya. Kemudian yang keempat, an yad'u li nafsihi wa li ghairihi fayabda'u bi nafsihi tsumma bi ghairihi. Dia berdoa untuk dirinya dan untuk orang yang lain. Tapi dia berdoa, ia memulai untuk doa dirinya sendiri kemudian baru buat orang lain. Ya. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW apabila menyebutkan seseorang, biasanya beliau ya berdoa untuk dirinya sendiri kemudian baru untuk yang lainnya. Dan ini juga sesuai dengan lafaz-lafaz dalam Al-Quran, kita lihat seperti firman Allah, Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Di sini Allah memulai dengan kata-kata Rabbighfirli, ampuni aku. Ya, maka dalam hal ini kita mendahulukan diri sendiri kemudian baru orang lain. Kaidah yang ke-13, kata beliau, al-qaidah as-sarisah asyarah. Kullu muharramin aw makruhin min qawlin aw amalin la yajuzu iftitahuhu bi syai'in min dzikrillah lima fihi min al-imtihan wa iftitahil ma'siyah bitta'ah. Ya. Setiap perkara yang diharamkan atau makruh, baik berupa perkataan atau perbuatan, tidak boleh dibuka dengan zikir kepada Allah. Sebab yang demikian itu sama saja melecehkan. Karena maksiat pun tidak boleh dibuka dengan ketaatan. Ya. Seperti misalnya kalau ada orang mau melakukan permainan yang haram, judi, tapi kemudian dia membuka dengan bismillah. Ya, lalu kemudian berjudi. Ya. Atau ada orang mau nyanyi dangdutan, ya dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, padahal mau main dangdutan. Allahul musta'an ini. Maka setiap perkara yang maksiat tidak boleh dibuka dengan ketaatan. Ya. Dari Makhul Al-Azdi, ia berkata, aku berkata kepada Ibnu Umar, bagaimana pendapatmu tentang orang yang membunuh jiwanya atau orang yang meminum arak atau yang berzina atau mencuri, dia berzikir kepada Allah, ya. Dia membunuh diri, bismillah. Meminum arak, diminum, bismillah. Mau mencuri juga dia mengucapkan bismillah. Ya, padahal Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Apa jawab Ibnu Umar? In dzakarallaha hadza dzakarahu Allah bila'natihi hatta yaskut. Ya, betul, Allah akan ingat dia, tapi Allah mengingatnya dengan laknatnya sampai dia diam. Ya. Kemudian Syekh Ahmad Syakir mengomentari perkataan Ibnu Umar tadi, beliau berkata, "Wa hadha alladhi qala Ibnu Umar haqq yanṭabiqu tamaman 'ala ma yasna'u ahlul fisq wal majnun fi 'asrina." Yang dikatakan oleh Ibnu Umar ini benar sekali, ya, tepat ya mengenai sempurna apa terjadi pada apa orang-orang yang berbuat kefasikan di zaman ini, kata beliau. Di mana mereka-mereka yang mau bernyanyi atau melakukan perbuatan hal-hal yang maksiat yang dimulai dengan perkataan ya atau hal-hal yang berbau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama saja ikhwatul Islam ya mentalbis, ya ini talbis iblis, memberikan mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, demikian pula menipu orang-orang awam. Al-qaidah ar-rabi'ah asyarah, kata beliau, kaidah yang ke-14. Kullu du'ain ala wajhi tasakhut fa huwa haram, maqad yakunu kufran. Doa ya sambil marah-marah itu hukumnya haram, bahkan bisa jadi kufur. Kemudian al-qaidatul khamisah asyarah, kaidah yang ke-15. Qaidatul mufadalah baina anwa'id dzikr. Kaidah dalam masalah ya mana yang lebih utama di antara macam-macam zikir. Ya. Tentu kata beliau membaca Al-Qur'anul Karim adalah zikir dan doa yang paling afdal secara mutlak. Dan zikir lebih afdal daripada doa. Ya, zikir lebih afdal daripada doa. Adapun zikir yang bersifat pokoknya terikat dengan zaman atau tempat atau keadaan, maka itu lebih afdal daripada zikir yang sifatnya mutlak. Ya. Perhatikan di sini bahwa membaca Al-Quran adalah zikir dan doa yang paling afdol. Yang kedua kata beliau zikir lebih afdol daripada doa. Yang ketiga kata beliau bahwa zikir yang mutlak lebih utama daripada zikir yang muqayyad lebih utama daripada zikir yang mutlak. Ya. Yeah. Kemudian zikir yang lebih berpengaruh kepada hati seorang hamba juga terkadang lebih afdol, ya, daripada yang lainnya. Kemudian di sini beliau menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim yang panjang, yang, ya, beliau menyebutkan hal itu dalam kitab Madarijus Salikin di jilid 1 halaman 85-92 mengenai perkara-perkara atau zikir-zikir keadaan-keadaan yang pada waktu itu lebih afdal. Maka tentunya ikhwatul Islam di dalam masalah berzikir ya kita berusaha untuk mencari yang lebih afdal. Ini yang berhubungan dengan kaidah-kaidah zikir dan doa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insyaallah kajian kitab Ad-Da'wah Dawa kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, ikhwatul Islam para pendengar Radio Raja, demikian kajian kita untuk pagi hari ini. Dan dilengkapi tadi dengan kaidah-kaidah di dalam berdoa dan berzikir. Dan terus selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi anda yang mau bertanya di line telepon. Ya, kita angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini. Tadi Ustaz menyampaikan kalau subhat itu dijawab dengan ilmu, ya. Nah, bagaimana adab-adab kita untuk menjawab subhat-subhat yang dilontarkan oleh seseorang? Masalahnya begini Ustaz, ketika kita luruskan mereka punya pandangan sisi yang lain, sehingga terjadi seperti takutnya masuk ke dalam perdebatan ya, yang ujung-ujungnya nanti tidak baik. Nah, bagaimana adab-adabnya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menjawab syubhat harus dari orang alim, bukan orang awam. Maka kalau kita mempunyai, ya, kita harus melihat kepada diri kita sendiri, apakah kita ini termasuk orang yang mampu untuk menjawab syubhat atau tidak. Yang kedua, tidak setiap syubhat harus kita jawab, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fasda bima tu'mar wa arid 'anil jahilin. Ya, maka ya berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maka terkadang perkataan-perkataan orang-orang awam atau orang-orang jahil, kalau kita kita tanggapi, itu bukan malah membawa kemanfaat, bahkan orang jahil itu akan semakin menjadi-jadi. Maka yang seperti ini tidak perlu kita komentari, dibiarkan saja. Ya. Dan ini juga diantara makna firman Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, ibadur rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan merendahkan diri, ya, merendahkan hati, dan apabila di apa, wa idza khatabahumul jahilun, orang-orang jahil itu mengajaknya berbicara, qalu salama, mereka membalasnya dengan sesuatu yang selamat, yang lebih selamat. Ya. Yang ketiga, kalaupun ternyata kita mampu dan tahu kita bisa membantah syubhat tersebut, maka cukup kita ya bantah yang syubhat yang terbesar dan yang paling penting saja. Tidak setiap syubhat harus kita bantah. Sebab kalau misalnya setiap syubhat kita bantah, berapa banyak waktu habis ya untuk menjawab syubhat? Kewajiban kita adalah lebih menyibukkan diri dengan hal-hal ilmu-ilmu yang penting. Karena masih banyak ilmu yang belum kita kuasai. Kalau kita ya setiap hari hanya sebatas mengikuti syubhat-syubhat saja, hal itu akan menyebabkan kita lalai dari ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Ya. Kemudian di dalam hal menjawab syubhat, juga harus diperhatikan dalam masalah adab dan etikanya. Ya, tentu dengan ucapan yang lemah lembut, ya. Tentu juga dilihat kepada maslahat. Kalau misalnya orang tersebut tidak bermanfaat, ya ucapan yang lemah lembut, kecuali dengan dikeraskan sedikit, kita bisa keraskan. Ya, sesuai dengan maslahatnya pada waktu itu. Nah. Baik, untuk selanjutnya kembali kita angkat di line telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa Pak? Dengan Eko di Raulum. Ya, Pak Eko silakan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ini Kak. Kalau zikir atau doa yang muqayyad itu dalam masalah ibadah yang telah jelas, itu kan memang tidak boleh menambah lafaz. Iya. Tetapi saya pernah mendengar ada orang yang mengucapkan salam itu dengan menambah perkataan ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus kemudian seperti umpama sholat mayit, yang mana mayitnya itu lebih dari satu, apa boleh merubah lafaz gitu, Ustaz? Domirnya Firlahum menjadi alum Firlahum atau kata domirnya diganti. Domirnya ya. Itu bagaimana? Dan saya minta tolong kalau umpama bisa diulang sedikit saat yang kaidah yang ketujuh saat bagian awalannya. Jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disebutkan tadi akhal Islam bahwa dalam masalah doa yang sifatnya muqayyad seperti assalamualaikum tidak boleh kita tambah-tambah. Ya, karena tidak pernah warid dari Rasulullah, tidak pula para sahabat ketika mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditambah dengan kata-kata ta'ala. Sebab kalau Allah itu baik, tentu Rasulullah sudah terlebih dahulu melakukannya. Ya, demikian pula para sahabat juga tentu terlebih dahulu melakukannya. Akan tetapi tatkala hal tersebut yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak baik, ya. Walaupun dianggap baik oleh orang yang melakukannya. Kemudian untuk mendoakan mayat, kalau memang ternyata jumlahnya banyak, maka pada waktu diperbolehkan dengan menggunakan dhamir jamak, karena maksud tujuannya adalah mendoakan si mayat, ya. Maksud tujuannya adalah untuk mendoakan si mayat itu sendiri. Kemudian kaidah yang ketujuh, artinya apabila ya suatu perbuatan itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW dan pendorongnya ada, sementara penghalangnya tidak ada, tapi Rasulullah tetap tidak melakukannya, maka pada waktu itu meninggalkannya adalah sunnah. Ya, meninggalkannya adalah sunnah. Seperti misalnya Rasulullah SAW tidak pernah membuat ya sendiri suatu doa, ya doa khusus misalnya ketika kita mau membaca Al-Quran. Tidak ada Rasulullah SAW membuat doa, ya, berdoa dengan membuat doa khusus kecuali yang telah disyariatkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW tidak pernah membuat doa, padahal ya pendorongnya ada, dan penghalangnya juga tidak ada. Dan Rasulullah mampu melakukannya. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan. Hal itu menunjukkan bahwa meninggalkannya adalah sebuah sunnah. Ya. Maka ini ikhwatul Islam yang harus diperhatikan dalam kaidah-kaidah seperti itu agar bisa dibedakan mana perkara yang bid'ah dan mana yang sifatnya maslahat mursalah. Naam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali satu penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana Ibu? Ini dari Umu Unaifah di Cikarang. Silakan. Iya, silakan. Begini Ustaz, kan fenomena sekarang ada doa bersama ya. Mm-hmm. Di mana lima agama itu bersatu berdoa gitu. Nah, yang saya tanyakan di sini bagaimana hukumnya seorang muslim menghadiri doa tersebut gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disebutkan tadi ikhwatul Islam bahwasannya ya doa ya untuk orang-orang musyrikin tidak diperbolehkan. Memohonkan ampun untuk mereka tidak. Lebih-lebih dengan cara-cara tadi disebutkan ya kita menghadiri acara doanya orang-orang musyrikin atau kafirin, jelas ini tidak diperkenankan dalam Islam. Ya lebih-lebih ini berhubungan tentang masalah wala dan bara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk ta'awun ala ismi lu'du wal udwan. Tentulah orang-orang kafir itu berdoa kepada ya Tuhan-Tuhan mereka. Kepada Yesus atau kepada apa? Kepada patung-patung atau berhala mereka yang mereka berdoa kepadanya. Maka jelas ikhwatul Islam doa bersama ya dengan semua pemeluk agama adalah perkara yang bertentangan dengan firman Allah. Lakum dinukum waliyadin. Nah. Baik, untuk selanjutnya dari pesan singkat. Ustaz, saya masih belum paham dan saya baru mengetahui ada zikir atau doa mutlak dan muqayyad. Lalu apakah pengertian dari doa atau zikir mutlak dan muqayyad ini dan apa contohnya? Mohon penjelasannya. Yang dimaksud dengan doa atau zikir muqayyad adalah yang terikat dengan waktu tertentu atau tempat tertentu atau keadaan tertentu. Ya, terikat dengan waktu, misalnya pagi dan petang. Ada doa-doa zikir dan doa di waktu pagi dan petang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ya syariatkan kepada kita. Contohnya doa Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa hamduhu wa la kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khair ma fi hadzal yaum wa khair ma ba'da sampai akhirnya. Ya. Demikian pula zikir di waktu pagi dan petang ini terikat dengan waktu. Ada juga ya yang terikat dengan tempat. Sudah saya berikan contoh tadi, misalnya doa ketika mau masuk WC, doa ketika mau masuk masjid, ya ketika keluar masjid. Ini terikat dengan tempat. Ya. Ada lagi doa dan zikir yang sifatnya mutlak dan mutlak ini tidak terikat dengan waktu dan tempat. Contoh zikir yang sifatnya mutlak. Seperti kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallahil azim, subhanallahi bihamdi. Itu semua adalah zikir-zikir yang sifatnya mutlak, kapan saja kita lakukan dan di mana saja boleh kita lakukan. Ya, tidak terikat dengan waktu atau tempat tertentu atau keadaan tertentu. Kemudian ikhwatul Islam, a'azzanillahu wa iyyakum. Di mana doa dan zikir yang mutlak tadi ikhwatul Islam ya maka tidak boleh kita ikat dengan ikatan-ikatan tertentu dengan tanpa dalil, sebab kalau kita mengikat zikir atau doa yang mutlak dengan suatu ikatan yang tidak ada dalilnya, berarti kita telah jatuh kepada perbuatan mengada-ngada dalam agama ini. Nah, baik, kemudian dari pesan singkat kembali dari Haikal di kaum Cilengsi, Ustaz, apakah doa dengan atau berzikir dengan menggunakan tasbih sesuai dengan syariat Islam? Syekh Bakar Abu Zaid telah menulis sebuah pembahasan yang bagus ya, buku mengenai sejarah dan hukum daripada tasbih, di mana beliau ya menyatakan bahwa tasbih ini adalah ya hasil atau impor daripada orang-orang Buddha dan yang lain Hindu yang menggunakan tasbih-tasbih itu, dan itu bukan dari Islam sama sekali. Makanya ya, dan dari dalil-dalil dari para sahabat bahwa mereka menggunakan kerikil rata-rata dalil yang lemah. Maka la syak yang seperti ini bahkan itu bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir dengan apa menggunakan tangan kita ini. Maka ikhwatul Islam, sesuatu yang tidak disyariatkan, yang tidak pernah ada contohnya di Rasulullah, tidak boleh para sahabat dan tabi'in, maka ya kita tinggalkan. Nah, kemudian dari Pak Suhartono di Manchester, Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, di dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar ungkapan saya titip doa yang diucapkan kepada seseorang yang hendak melakukan amal soleh, misalnya sholat atau naik haji dan lain sebagainya. Bagaimanakah hukum dari ungkapan seperti ini? Jazakallah khairan. Titip doa seperti ini mimbab tawassul. Jadi bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, kita berkata, tolong doakan saya ya ketika Anda di Ka'bah atau misalnya di haji, agar Allah berikan kesembuhan pada saya. Itu boleh-boleh saja. Itu termasuk tawassul yang masyru'. Akan tetapi ingat, ya, Syekh bin Baz berkata, bahwa itu bukan kebiasaan para sahabat. Titip doa itu bukan kebiasaan para sahabat. Tidak pula para tabi'in. Maka yang lebih bagus adalah firman Allah, ya ud'uni astajib lakum, berdoalah langsung kepadaku. Niscaya aku akan, ya, ijabah. Di situ terdapat isyarat firman Allah, ud'uni astajib lakum, ya, bahwasanya kita ini hendaknya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, kita angkat kembali di nomor 8236543 untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan, dari mana Ibu? Dari Umum Fatimah di Cijantung. Silakan. Nah, gini Ustaz, saya mau tanya, apakah ada doa khusus agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah? Kalau memang belum ada, gimana doanya? Terus gini Ustaz, apakah boleh kita melafazkan doa dalam bahasa Indonesia di dalam sujud, ataukah cukup di dalam hati? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa agar kita diberikan husnul khatimah ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, wa tawaffani muslimin, dan wafatkan aku dalam keadaan muslim. Itu juga Rasulullah SAW berdoa, wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilayka ghair maftun. Ya Allah, kalau engkau menginginkan fitnah pada suatu kaum, maka cabutlah nyawaku dalam keadaan tidak terfitnah. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah berikan saya husnul khatimah, boleh-boleh saja. Ya, kita boleh untuk berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa apa saja, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Selama itu doa-doa tersebut baik dan tidak bertentangan dengan syariat kita ini. Namun dengan bahasa Arab kata para ulama lebih afdal. Nah, berkaitan dengan yang bahasa selain bahasa Arab ini Ustaz, di dalam salat bagaimana Ustaz hukumnya? Di dalam salat ya, khilaf para ulama apakah boleh. Akan tetapi Imam Ahmad merajihkan boleh. Namun lebih baik di hati saja. Baik, untuk selanjutnya di line telepon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak? Saya Pak Anjar dari Narogong. Silakan Pak Anjar. Saya ingin menanyakan ini, Bapak memakai celana panjang ya. Pantolon. Ya, itu di atas betis atau bagaimana? Nanti hukumnya apa gitu loh? Kenapa dipakai pada saat sehari-hari atau pada saat sholat saja? Sholat saja ya. Iya. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada dua pembahasan. Yang pertama, dari sisi hukum celana panjang itu sendiri. Harus diketahui, akhi, celana panjang yang ada di zaman sekarang itu pantolun. Ya, banyak yang itu sempit dan membentuk aurat. Maka apabila celana panjang itu sempit, apalagi yang merecet, itu tidak kata Syekh Utsaimin tidak sah seorang sholat dengan memakai celana panjang yang sempit yang membentuk aurat. Maka apabila dia membuat celana panjang, wajib dia melebarkannya, atau kalau tidak maka dengan sarung. Ya. Yang kedua, yang berhubungan dengan masalah isbal. Isbal atau ya melonjorkan kain lebih di bawah mata kaki buat laki-laki itu hukumnya haram secara mutlak, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang ya melebihi mata kaki dari kain maka di dalam api neraka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ya orang yang isbal itu terancam dengan api neraka. Di sini Rasulullah memutlakkan baik dalam sholat maupun di luar sholat, maka lebih-lebih di dalam sholat. Karena disebutkan dalam satu riwayat walaupun di situ ada kelemahannya. Ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada orang yang sholat dalam keadaan musbil. Ikhwatul Islam, ya, maka isbal itu adalah perkara yang dilarang dalam syariat secara mutlak. Dan tidak, ya, dan tidak benar orang yang mengatakan itu kalau tidak sombong. Ya, kalau sombong maka tidak boleh. Kita katakan, ya, Umar bin Khattab adalah orang yang paling paham dan memahami dalil-dalil tentang masalah isbal. Akan tetapi ketika ada seorang pemuda datang kepada Umar dan dalam keadaan Umar bin Khattab dia sangat kritis pada waktu itu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Maka kemudian ya Umar melihat si pemuda itu pakaiannya ya musbil. Maka dipanggil oleh Umar dalam keadaan sangat kritis seperti itu, beliau paksa-paksakan untuk menegur pemuda tersebut. Hai pemuda, angkat bajumu itu karena itu lebih suci untuk pakaianmu dan lebih diridhai oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, kalaulah masalah sombong itu menjadi permasalahan, tentu Umar akan ya tidak akan membiarkan pemuda itu dengan berprasangkaan bahwa orang tersebut tidak sombong. Ya, lebih-lebih Rasulullah mengatakan bahwa isbal itu sendiri sudah masuk dari bagian kesombongan. Dalam riwayat Abu Daud kata Rasulullah, "Iyyakum wal isbal, fa innal isbala minal makhilah." Jauhi oleh kalian isbal karena isbal itu adalah bagian dari kesombongan. Nah. Baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Dari Pak Zainal Abidin di Citarum. Pak Zainal, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dikit nih masalah ini, Ustaz. Kalau umpama kita mengundang orang yang baru pulang dari haji gitu ya, ke rumah untuk makan-makan gitu, menurut Islam dibolehkan apa enggak? Terus yang kedua, masalah ini Pak Ustaz. Saya dulu kan ini mengikuti waktu sholat id, Idul Adha ya. Dan sholatnya kan ngikut di hari Rabu. Kebetulan ketinggalan waktunya, bagaimana itu? Apakah kita niatnya hari Rabu ya? Tapi apakah kita boleh ikut ke hari Kamis atau cukup dengan niat itu aja? Gimana Ustaz hukumnya? Baik. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Baik, mengenai kita mengundang orang-orang yang pulang dari haji untuk makan-makan, Ustaz. Ya, mengundang orang makan pada asalnya boleh saja mengadakan walimah atau mengundang orang makan, baik yang pulang haji atau yang tidak pulang haji. Ya, kita berusaha untuk ya kita mengundang mereka makan ke rumah kita boleh. Ya, itu adalah diperbolehkan. Kan tetapi Rasulullah mengingatkan bahwa seburuk-buruknya walimah adalah walimah yang diundang padanya orang-orang kaya saja dan ditinggalkan padanya orang-orang miskin. Dan Rasulullah mengatakan itu adalah walimah yang paling buruk. Adapun pertanyaan yang kedua, tampaknya untuk menjawabnya ini butuh kepada waktu tertentu. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau nanya ini Tad, mengenai doa aja nih. Kalau kita habis wudu di doanya angkat tangan enggak, Tad? Itu yang pertama. Kemudian habis azan tuh doanya angkat tangan enggak, Tad? Iya. Itu. Terus yang ketiga nih ada satu lagi nih yang penting. Anak tadi dengan Ustaz kalau kita di apa namanya di kuburan Nabi itu ya di itu harusnya menghadap ke kiblat ya, Tad ya. Iya, ketika berdoa. Ketika berdoa, Tad. Nah kan kondisinya di sana ketika kita lewat itu Ustaz, ana baca di buku yang diberikan oleh apa namanya dari Arab Saudi, justru di sana katanya ketika nyampe di makam Rasulullah itu kita menghadap ke makamnya otomatis membelakangi. Ketika kita mengucapkan salam iya. Oh, ketika mengucapkan salam. Iya. Tapi salam itu kan bukannya doa Ustaz. Apa? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmat. Itu kan doa Ustaz. Kita mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu kita menghadap ke makam, berarti kita membelakangi kiblat dan itu gimana itu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai yang menghadap ke kuburan Rasulullah SAW yang saya ingat, nanti saya akan periksa lagi ya. Itu ketika kita mengucapkan salam, artinya penghormatan kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelah itu kita menghadap kiblat. Tapi nanti insyaallah saya akan rujuk kembali ya bukunya, karena saya juga lupa itu dalam masalah itu dan belum saya murojaah kembali. doa setelah wudu dan azan, apakah mengangkat tangan? Iya, untuk doa-doa yang sifatnya muqayyad seperti itu, ya, setelah wudu dan azan, saya belum mendapatkan satupun athar bahwa ataupun dalil bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan pada waktu itu. Makanya kalau kita perhatikan doa-doa yang sifatnya muqayyad, ya doa-doa yang sifatnya muqayyad itu ya kita tidak dapati di situ Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Allahu a'lam. Baik, kemudian pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Ihsan di Cikarang. Ustaz, suami ana menganggur sudah hampir 5 bulan dan dia sudah berusaha. Dan kami pun tidak luput untuk berdoa, tetapi sampai saat ini doa kami belum diijabah. Sedangkan tunggakan dan pembayaran-pembayaran sudah mulai menumpuk. Pertanyaannya, bagaimanakah kiat agar doa kami bisa diijabah dan bolehkah bagi istri untuk mencari nafkah untuk meringankan beban suami? Dua pertanyaan, Ustaz. Ya, kalau memang keadaannya seperti itu, ya, suami sudah berusaha untuk mencari pekerjaan tapi sulit. Dan harus diperhatikan bahwa suami, bagi suami bahwa mencari pekerjaan tidak harus di pabrik, tidak harus di kantor, tapi juga bisa dengan cara berjualan. Ya, berapa banyak orang yang jualan bakso atau jualan ini. Ya, kalau memang kita punya modal, alhamdulillah. Makanya ikhwah-ikhwah yang punya kemampuan, ya punya diberikan oleh Allah kekayaan, ini ujian buat mereka. Apakah mereka mau membantu saudara-saudara yang kesusahan atau tidak? Cobalah diperhatikan teman-teman kita atau ikhwah-ikhwah kita yang kesusahan, ya, untuk mencari modal. Coba berikan padanya modal. Bisa dengan cara misalnya mudharabah, ya, bagi usaha apa bikin usaha hasil apa hasilnya nanti dibagi-bagi hasil dan yang lainnya. Jadi perhatian seperti ini harus kita perbesar. Jangan sampai kita kemudian Allah berikan kepada kita banyak kelebihan, tapi kemudian apa yang terjadi, ya, saudara-saudara kita, ikhwah-ikhwah kita yang kesusahan dibiarkan. Berdoa, ya, sudah disebutkan tadi, jangan kita ini pertama tergesa-gesa minta, ya, karena ketergesa-gesaan itulah yang terkadang menyebabkan doa seseorang itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita ini suudzon kepada Allah. Tentu ya, kita berusaha mencari waktu-waktu yang ijabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ya doanya dengan doa-doa yang baik. Demikian pula ya dengan cara memuji-muji Allah. Ya, dan ilhah terus-menerus, ya, tidak putus asa. Sebab yang demikian itu ikhwatul Islam azan ya Allah, hal-hal yang bisa membantu seseorang untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Kemudian pertanyaan dari Abu Salwa di Cengkareng. Ustaz, boleh tidak untuk membaca beberapa lafaz zikir yang sahih setelah salat fardu? Yang jelas kalau memang itu merupakan bacaan salat setelah salat fardu, maka boleh. Karena itu sifatnya doa yang sifatnya muqayyad. Ya, zikir yang sifatnya muqayyad. Adapun kemudian setelah zikir kita mau berdoa kepada Allah, maka Ibnu Qayyim mengatakan boleh saja, silakan seseorang berdoa setelah zikir itu, namun itu bukan kebiasaan Rasulullah, tidak pula para sahabat. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalaupun kita mau berdoa, yang lebih bagus sebelum salam. Baik, untuk selanjutnya dari Ukhti Hana di Jakarta Utara. Ustaz, apakah doa dan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat sunnah, apakah sama dalam hal ini dengan seperti sholat wajib? Tidak. Ya, doa-doa zikir setelah sholat itu khusus setelah sholat wajib. Adapun setelah sholat sunat, maka tidak ada zikir tertentu. Ya, tidak ada zikir tertentu. Ya, kecuali mungkin ada setelah witir. Ya. Maka semua itu harus berdasarkan pada dalil. Nah. Baik, untuk selanjutnya kami angkat kembali di line telepon 8236543 untuk pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Dari Abu Jalis. Silakan. Di mana, Pak? Di negara. Iya. Silakan, Pak. Tad, mohon tanya, dalam syarah akidah sunnah bab hisab, Rasulullah senantiasa berdoa dalam sholatnya. Ulama hasibni hisaba yasiro. Pertanyaannya kapan dibacanya? Iya. Waktu ruku atau waktu sujud? Iya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, doa itu bisa dibaca ketika sujud atau sebelum salam. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih," sedekat-dekatnya hamba kepada Allah itu wahwa sajid, dalam keadaan dia sajid, sujud, ya. Fa aktsiru fihi du'a, kata Rasulullah, maka perbanyaklah doa pada waktu itu. Fa qaminun an yustajaba lakum, itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.